Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman sahihan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang sempat vakum karena beberapa hal. Ya, biasalah yang namanya amalan itu pasti ada masa semangatnya dan ada masa futurnya. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah." Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya dan juga akan ada masa-masa futurnya. Ketika semangat itu menurun, pasti ada masa-masanya. Dan insyaallah kita tetap akan tuntaskan apa yang telah kita mulai. Dan malam ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Mas Fitra Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asy-syekhu Muhammad al-Khudri Bak. An-nasabu syarifu. Bik. Asy-syekh Muhammad al-Khudri Bik. An-nasabu syarifu As-sayyidul akramul ladzi syarrafa an-nasa biwujudihi huwa Muhammad ibn Abdullah min zaujihi Aminata binti Wahbiz Zuhriyati al-Qurasyiyati ibni Abdul Muthalib min zaujihi Fatimata binti Umarul Al-Mahzumiyati al-Qurasyiyah wa kana Abdul Muthalib syaikhon mu'azzaman fi Quraisyin yasduruna an ra'yihi fi mushkilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim. Ibnu Hashimin min zaujihi Salma binti Amrin an-Najariyah al-Khazrajiyah. Ibnu Abni Manafin min zaujihi Atikata binti Murrah As-Silmiyah. Ibnu Qusay min zaujihi Hubba binti Hulailil Khuzaiyah. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliyati hijabatul baiti wasiqayatul haji wa it'amuhul musamma birrifadati. Wan nadwatu hiya syura la yatimu amrun illa fi baitihi. Waliwa'u la tuqadu rayatun liharbin illa biyadihi. Walamma asyrafa alal mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abdiddari. Lakin banu abdi manafin ajma'u ra'yahum ala an la yatruku bani amihim abdiddari yastathiruna bihadhihil mafakhir. Tayyib. Berkata al-muallif rahimahullahu taala di sini, an-nasabu syarifu, nasab mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sayyidul akram alladzi syarrafa an-nasa biwujudihi, ya sayyid itu artinya sayyidul kaum, pemimpin kaum yang sangat mulia, yang mana Allah subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan adanya beliau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan beliau. Disebabkan ajaran Islam disebabkan ajaran yang bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masa dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang berada di dalam masa jahiliyah, menghambakan diri kepada benda mati, kepada patung, ya. Kemudian melakukan perzinaan secara terang-terangan. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka semua itu diperangi oleh Nabi, disirnakan hingga manusia diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa As-Sayyidul Akram yang dimaksud di sini? Maka huwa Muhammadun ibnu Abdullah. Dia adalah Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Abdullah, bapaknya adalah Abdullah. Min zawjihi Aminah binti Wahb bin Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Ya, dari istrinya, maksudnya istri Abdullah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bernama Aminah binti Wahb bin Az-Zuhriyah. Aminah binti Wahb Az-Zuhriyah dari Bani Zahrah. Ya, dari Bani Zahrah ibni Kilab. Yang mana Zahrah ibnu Kilab juga termasuk keturunan Quraisy. Ya, makanya Al-Qurasyiyah dinisbatkan kepada suku Quraisy. Az-Zuhriyah itu dinisbatkan kepada moyangnya, yaitu Bani Bani Zahrah. Ibni Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib bapaknya Abdullah, berarti kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada zaman Abdul Muttalib ini terjadi banyak peristiwa penting, ya, peristiwa sejarah yang penting. Di antaranya adalah penggalian sumur Zamzam, ya. Jadi digali ulang sumur Zamzam pada zaman Abdul Muttalib. Ketika itu dia bermimpi, ya, bermimpi untuk menggali Zamzam. Maka dia pun mewujudkan mimpi tersebut. Ya, kemudian juga pada zaman Abdul Muttalib ini terjadi kejadian yang kita kenal dengan Al-Fil, ya, gajah. Ketika Abrahah, ya, datang untuk meluluhlantahkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung Ababil, ya, dan itu terjadi pada masanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min zaujihi Fatimah binti Umar Al-Mahzumiyah Al-Qurasyiyah, neneknya Nabi. Min zaujihi maksudnya istrinya Abdul Muttalib, berarti neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah bintu Umar Al-Mahzumiyah, dari Bani Mahzum, ya, Bani Mahzum ibnu Yaqzah ibni Murrah ibni Quraisy. Bani Mahzum itu termasuk Quraisy juga, keturunan Quraisy, makanya Al-Qurasyiyah di sini. Wa kana Abdul Muttalib syaikhun mu'azzaman fi Quraisyin. Abdul Muttalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syaikhun mu'azzaman, orang yang dituakan dan dimuliakan, ya, di tengah-tengah suku Quraisy. Yasduruna ar-ra'yihi, yasduruna an sadara'an, itu artinya apa? Mengedepankan pendapatnya. Nah, jadi mereka orang-orang Quraisy itu selalu meminta pendapatnya Abdul Muttalib fi mushkilatihim, dalam problematika yang mereka hadapi. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan pelik yang berhubungan dengan suku Quraisy, maka orang yang pertama kali diminta pendapatnya adalah Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib kakeknya Nabi adalah orang yang dimuliakan, orang yang dituakan di tengah-tengah suku Quraisy, ya. Wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, dan selalu mengedepankan Abdul Muttalib dalam hal-hal yang sifatnya penting, urgen bagi mereka. Kalau ada masalah urgen, masalah penting yang berhubungan dengan mereka, maka selalu Abdul Muttalib yang dikedepankan, yang didahulukan. Pendapatnya bagaimana, sikapnya bagaimana, itu selalu jadi panutan, jadi rujukan Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibni Hashimin, ya, Ibni Hashim. Jadi bapaknya Abdul Muttalib, ya, Ibni Hashim. Min zaujihi, maksudnya zauj Hashim, ya, istrinya Hashim bernama Salma bintu Amr An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Ya, Salma bintu Amr An-Najjariyah, ya, Al-Khazrajiyah. Kemudian Ibni Abdi Manab, ya. Min zaujihi, maksudnya zauj istrinya siapa? Abdu Manab. Atikah bintu Murrah As-Silmiyah. Atikah bintu Murrah As-Silmiyah. Kemudian Ibni Qusay, ini Ibni Qusay bapaknya Abdul Manaf. Ya, dari istrinya, maksudnya istrinya Qusay di sini, Hubba bintu Hulail Al-Khaza'iyah. Ya. Dan kepada Qusay ini nanti terpecah ya keluarga Quraisy itu. Ya, ada nanti Ibnu Abdiddar, ada Ibnu Abdi Manaf, ya. Ada Ibnu Abdiddar, ada Ibnu Abdi Manaf, nanti akan dijelaskan di situ. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliyati hijabatul baiti wa siqayatil hajj. Jadi kepada Qusaylah pada masa-masa jahiliyah itu hijabatul bait. Hijabatul bait itu artinya orang yang memegang kunci bait, kunci Ka'bah. Jadi yang memegang kunci Ka'bah pada masa jahiliyah itu adalah Qusay, ya, Qusay ibnu Kilab. Ya. Wa siqayatul hajj. Kemudian juga siqayatul hajj, ya, yang memberi minum, memberi makan jamaah haji yang datang ke Ka'bah itu adalah Qusay. Dan ini adalah manasib atau kedudukan yang tinggi, ya, tugas yang mulia yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia, yang dipercaya, yaitu Qusay. Wa it'amuhu al-musamma birrifadah. Ya, it'amuhu memberi makan. Jadi memberi minum orang-orang yang haji, memberi makan orang yang haji itu dinamakan dengan rifadah. Istilahnya rifadah. Ya, yaitu memberi makan dan minum kepada jamaah haji yang miskin yang datang untuk menunaikan haji ke Baitullah. Nah, itu namanya rifadah. Rifadah, rifadatul hajj. Anda yang memegang hal itu, yang punya kewajiban hal itu adalah Qusay. Qusay. Wan nadwatu, wan nadwah, begitu pun nadwah. Nadwah itu apa? Asyura. Ya, musyawarah. Ya, tempat merembungkan sebuah masalah-masalah penting. Itu di mana? Di rumahnya Qusay. Di rumahnya Qusay. Makanya la yatimu amrun illa fi baitih. Tidak ada satu perkara pun yang selesai kecuali itu terjadi di rumahnya Qusay. Jadi kalau ada masalah-masalah penting yang harus dirembungkan, yang harus dimusyawarahkan, maka itu pasti di rumahnya Qusay. Ya. Artinya ini menunjukkan kalau Qusay itu adalah orang yang mulia, orang yang dimuliakan di tengah kaumnya, orang yang dipercaya di tengah kaumnya, karena dia yang memegang kunci Ka'bah, dia yang melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang menunaikan haji pada saat itu, ya. Kemudian wal liwa. Liwa, apa itu liwa? Bendera perperangan. Ya, makanya la tuqadu rayatun li harbin illa biyadih. Ya, bendera perperangan itu tidak diangkat kecuali oleh siapa? Qusay. Jadi yang menentukan perang atau tidaknya itu adalah Qusay ini. Ya. Qusay. Walamma asrafa 'alal mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi Abdiddari. Tatkala Qusay ini meninggal, ya, maka dia menjadikan semua hal itu pada keturunannya, anak-anak keturunannya dari Abduddar, ya, dari Bani Abduddar. Auladihi Abduddar nanti, anak keturunan Abduddar. Karena Qusay itu ada Abdul Manaf, anaknya ada Abduddar, ya. Maka kunci Ka'bah, terus melayani tamu-tamu yang datang menunaikan haji, kemudian syura, kemudian rayatul harbi itu diserahkan kepada Abduddar. Lakin Bani Abdul Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abduddar yasta'siruna bihadhil mafakhir. Akan tetapi Abdul Manaf, keturunannya Abdul Manaf, ya, keturunannya Abdul Manaf itu mereka sepakat untuk tidak membiarkan anak keturunan paman mereka Abduddar itu mengambil semua kemuliaan ini. Ya, jangan sampai hanya Abduddar doang dan keturunannya yang mengambil kemuliaan-kemuliaan ini, yaitu apa? Menjadi kuncen, ya. Kuncennya Ka'bah, kemudian yang melayani tamu-tamu yang haji, kemudian syura di rumah mereka, kemudian rayatul harbi di tangan mereka. Jangan sampai Bani Abduddar saja yang mendapatkan kemuliaan ini, ya. Akhirnya terjadilah perpecahan, pertikaian pada saat itu antara Bani Abduddar dan Bani Abdi Manaf. Kemudian ujung-ujungnya nanti ada suluh, ada perdamaian, perjanjian. Ya, perjanjian perdamaian ya, antara kedua belah pihak, hingga nanti yang memegang siqayatul hajj wa it'am wa it'amul hajj itu adalah Bani Abdi Manaf, ya, Hashim nanti, ya, yang megang nanti Bani Abdi Manaf itu Hashim nanti. Kenapa? Karena Hashim ini adalah orang yang kaya. Dia orang yang kaya, punya harta, maka dia pantas atau dia layak untuk menjadi orang yang melayani tamu-tamu yang haji, memberi makan dan minum kepada orang-orang yang haji. Ya, di sini. Kemudian wa kana yubdil amr ilal qital. Ya. Jadi masalah tersebut membawa kepada perperangan antara dua belah pihak, perang saudara. Ya. Perang saudara antara Bani Abdiddar dan Bani Abdi Manaf untuk memperebutkan siapa yang layak menjadi, ya, pemegang kunci Ka'bah, yang menjadi orang-orang yang melayani orang-orang yang haji. Nah, itu terjadi pertikaian, pertumpahan darah, perperangan. Laula antadarakal amr uqala'ul fariqain. Ya, kalau bukan karena orang-orang cerdas dari dua kelompok, maksudnya orang-orang berakal, orang-orang bijak dari dua kelompok tersebut, kelompoknya Bani Abdiddar, kelompoknya Bani Abdi Manaf, maka perperangan, pertumpahan darah, ya, antara saudara akan terus berlangsung. Tapi untung ada orang-orang bijak, ya, di antara dua kelompok tersebut melakukan suluh, melakukan perdamaian, hingga tak terjadi lagi apa? Pertumpahan darah atau perang saudara itu enggak terjadi lagi. Fa'atu Bani Abdi Manaf as-siqayata wa rifadata. Maka mereka Bani Abdiddar memberikan hak, ya, hak siqayatul hajj wa it'amul hajj atau yang dinamakan dengan rifadah kepada Bani Abdi Manaf. Itu diberikan kepada Bani Abdi Manaf. Fadamata fihim, maka hak siqayatul hajj, hak it'amul hajj atau ar-rifadah itu senantiasa ada sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keturunannya siapa? Abdu Manaf, ya. Ila an intahata li Abbas ibni Abdul Muttalib, dan itu berakhir pada zamannya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya, summa li banihi min ba'dihi, kemudian terus berlangsung kepada keturunan Abbas ibnu Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal hijabatu, adapun yang memegang kunci Ka'bah, maka bakiyat dia di Bani Abdiddar, masih oleh Banu Abdiddar. Jadi dibagi dua, yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Banu Abdiddar, yang melayani orang-orang haji, memberi makan minum orang-orang haji itu adalah Bani Abdi Manaf. Jadi di situ kemuliaan dibagi rata gitu kan, antara dua saudara tadi, hingga tidak terjadi pertikaian lagi. Baik. Lanjut baca Mas Fitra. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa aqarraha lahum asy-syar'u fahiya fihim ilal ana wa hum banu Syaibah bin Utsman ibni Abi Thalhah bin Abdul Azza bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddari wa amal liwa'u fadama fihim hatta abtalahul islamu wa ja'alahu haqqan lil khalifati alal muslimina yad'uhu fi man yarahu salihan lahu wa kadzalika nadwatu. Baik. Di sini saya mengatakan wa aqarraha lahum asy-syar'u, dan syariat pun menetapkan kalau yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah itu adalah keturunan Bani Abdiddar. Ya. Ya. Pada ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kalau yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Bani Abdiddar. Ya, dari suku Quraisy. Harus diserahkan kepada Bani Abdiddar. Ini namanya aqarrah lahum syara'. Ya. Fahya fihim ilal an. Ya, sampai sekarang pun yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Bani Abdiddar. Wahum Banu Syaibah, ya, yang wahum Banu Syaibah ibni Utsman ibni Abi Thalhah ibni Abdi Uzza ibni Utsman ibni Abdiddar. Ha, semuanya kembali kepada Abdiddar bin Qusay, ya, anaknya Qusay Abdiddar, dan keturunan Abdiddar hingga sekarang itu yang memegang kunci Ka'bah. Wa ammal liwa fadama fihim hatta abtalahul Islam. Adapun liwa maksudnya rayatul harbi, bendera perperangan, itu senantiasa berada di tangannya Bani Abduddar sampai Islam membatalkannya. Ya, Islam membatalkannya. Setelah Islam membatalkannya, maka Rayatul Harbi sudah tidak dipegang lagi oleh Banu Abduddar. Tapi Rayatul Harbi dijadikan untuk Khalifatul Muslimin, khalifahnya kaum muslimin. Jadi yang menentukan perang tidaknya, yang mengangkat bendera perang atau tidak, itu adalah khalifah setelah Islam datang, bukan lagi di tangan Bani Abduddar. Jelas ya ini ya? Ya. Jadi yada'ahu fi man yarahu salihan. Maka khalifah itu berhak untuk memberikan ya orang tertentu yang memang layak memegang bendera perang. Ya, jadi kan dalam peperangan itu nanti ada royah, ada liwa yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Nah, itu yang menentukan siapa khalifah setelah Islam. Kalau zaman dulu yang menentukan Bani Abduddar. Ketika perang ente pegang liwa, ente pegang royah. Itu yang menentukan Bani Abduddar kalau zaman dulu. Tapi setelah Islam datang, maka khalifah yang menentukan. Ya, khalifah yang menentukan. Wa kadzalika an-nadwatu, begitupun an-nadwah, yaitu diserahkan kepada khalifah kaum muslimin. Ya, nadwah, syura itu di mana? Di rumahnya siapa? Itu diserahkan kepada khalifah setelah Islam datang. Adapun sebelumnya, maka yang menentukan siapa? Bani Abduddar. Ya. Baik. Anisa. Wa Qusay ibn Kilab bin Kilab. Wa Qusay ibn Kilab bin min zaujihi Fatimah binti Sa'din wa hiya Yamaniyatun min Azdi Shanu'ati. Ibnu Murrah min zaujihi Hindun binti Saririn min Bani Fahrin. Fihr. Min Bani Fihr bin Malikin. Ya. Ibni Ka'bin min zaujihi Wahsyiyah binti Syaibani binti Syaibana min Bani Fihrid Aidon. Ya, kemudian Qusay ini bapaknya adalah Kilab, makanya Qusay ibni Kilab di sini. Ya, istrinya Kilab ini siapa? Fatimah binti Sa'ad wahya Yamaniyah. Yang mana Fatimah binti Sa'ad ini adalah suku Yaman, yaitu kabilah Azad Shanu'ah. Azad Shanu'ah itu nama kabilah. Ya, termasuk nanti lugah yang muktabar di dalam dijadikan syawahid, yaitu adalah lugahnya Azad Shanu'ah, yaitu kabilah Yamaniyah. Ya, Ibni Murrah, bapaknya Kilab adalah Murrah, Ibni Murrah. Istrinya Hindun bintu Sarir min Bani Fihr Ibni Malik Ibni Ka'ab, ya. Istrinya siapa? Wahsyiyah bintu Syaiban min Bani Fihr Aidan. Ya. Min Bani Fihr Ibni Lu'ay, ya. Ini terus masih nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sampai akhir Mas Mitra. Gampang insyaallah kalau nasab ini. Ibni Lu'ay min zaujihi Ummi Ka'b bin Mariyata binti Ka'b bin min Qudwati Ibni Ghalib min zaujihi Ummi Lu'ay Salma binti Amrin Al-Khuza'i ibni Fihrin min zaujihi Ummi Ghalibin Laila binti Sa'din min Hudail. Min Bani Hudail, ya. Wa Fihrun huwa Quraisy. Nah, berarti ibnu Fihrin wa Fihrun huwa Quraisy. Jadi nisbah kabilah Quraisy itu kepada Fihr, ya. Al-Qurasyi itu dinisbatkan kepada siapa? Fihr ini. Fihr itu namanya Quraisy. Wahwa Quraisy. Makanya suku Quraisy itu dinisbatkan kepada siapa? Fihr, ya, Fihr. Terus wa Fihrun wa Quraisyun fi qaulil aktsarin. Wa kanat Quraisyu Quraisnatai asyrata qabilatan. Ya, ada 12 kabilah Quraisy itu. Banu Abdi Manafin wa Banu Abduddar ibni Qusay. Ini wa, dua. Terus wa Banu Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Tiga. Wa Banu Zahrat ibni Kulabin wa Banu Makhzum ibni Yaqdhah ibni Murrah wa Banu Yatim. Iya, wa Banu Taim. Wa Banu Taim ibni Murrah wa Banu Adi ibni Ka'bin wa Banu Sahm ibni Usais ibni Amrin ibni Ka'bin wa Banu Amir ibni Lu'ay wa Banu Taim ibni Ghalibin wa Banu Al-Harits ibni Fihrin wa Banu Muharib ibni Fihrin. Nah, coba untuk perhatikan kedua belas kabilah ini semuanya kembali kepada Hihr, ya, semuanya kembali kepada Fihr, ya, Banu Abdi Manaf ibnu Kusai ibni Kilab terus sampai Fihr, begitupun Bani Abdiddar ibni Kusai ibni Kilab sampai Fihr, ya, Banu Asad ibni Abdul Uzza ibni Kusai sampai Fihr, dan yang lainnya itu semuanya berujung di Fihr, ya. Jadi Quraisy itu dinisbatkan kepada Fihr ini, ya, karena dia adalah Quraisy. Terus wal muqimuna minhum bima kata yusammuna Quraisyul Batahu. Iya, jadi yang tinggal di kota Makkah itu dinamakan dengan Quraisy Al-Batah. Al-Batah itu namanya Al-Wadi Ihwan. Ya, makanun fihil ma', tempat yang ada airnya. Ya, kemudian kayak apa ya? Kayak lembah gitu ya. Hmm. Nah, itu orang yang ada dalam Makkah itu dinamakan dengan Quraisy Al-Batah. Ya. Waladina bidawahiha. Bidawahiha, dawahi itu jamak dari dahiyah. Dahiyah itu adalah makana fi kharijis sur, apa yang ada di luar luar pagar atau luar tembok. Maksudnya di sini adalah di luar Mekah. Luar Mekah. Ya, jadi orang-orang yang di luar Quraisy yang di luar Mekah itu dinamakan dengan Quraisy. Quraisy Zawahir. Ya, Quraisy Zawahir. Jadi suku Quraisy dibagi dua. Yang tinggal di dalam Mekah namanya Quraisy Al-Batah, yang tinggal di luar Mekah itu namanya Quraisy Al-Zawahir. Ibnu Malikin min zaujihi. Ini lanjutan ya. Ibnu Fihr Ibnu Malik di sini. Jadi Fihr Ibnu Malik. Min zaujihi Jandalata bint Jandalata bintil Harfi. Ibni min Jurhum. Ya, min Jurhum. Min Jurhum. Ya, Jurhum itu ya kabilah asal yang tinggal di semenanjung Arab ya pada saat itu. Ibn Nadri min zaujihi Atikata binti Udwan, Udwana min Qaisin Ailan. Ibni Kinayat Kinanah min zaujihi Barrota binti Murra. Ya, Ibni Ud. Ibni Huzaimah. Jadi sini Ibni Malik, Ibni Nadr, Ibni Kinanah, Ibni Huzaimah, ya. Terus Ibni Huzaimah min zaujihi Iwana binti Sa'dim Sa'din bin Qais Ailan Ibni Mudrikah. Ya, berarti Ibni Malik, Ibni Nadr, Ibni Kinanah, Ibni Huzaimah, Ibni Mudrikah, ya. Min zaujihi Salma binti Aslam min Qudha'ah. Naam. Ibni Ilyas. Nah, berarti Ibni Mudrikah Ibni Ilyas. Ya. Ibni Ilyasin min zaujihi Hindaf al-madrub biha al-masal. Al-madrub biha al-masalu. Al-masalu fi syarfi. Fi syarfi. Fi syarfi wal man'ah. Ya, jadi ini istrinya Ibnu Ilyas, istrinya Ilyas, ini namanya Hindaf. Ya, ada masal. Masal itu apa? Peribahasa orang Arab yang memiliki kisah, yang memiliki kisah kemudian dijadikan peribahasa. Nah, dan itu Hindaf ini dijadikan peribahasa tentang kemuliaan dan iffah atau iffah ya, menjaga diri. Ya, kemuliaan kemudian juga masalah iffah, bagaimana dia menjaga diri. Ya, kesuciannya. Terus Ibnu Mudir, Mudor Ibnu Mudor min zaujihi Ariban Aribab binti Janda, ibni Ma'din, ya. Ibnu Nazar min zaujihi Saudah binti Ak, ya. Ibnu Ma'din min zaujihi Mu'anah binti Jushum, ya. Min Jurhum. Ibni Adnan. Nah, ini nasab-nasab Nabi yang muttafaq ya. Nah, itu antum bisa pisahkan, berarti Muhammad ibnu Abdullah. Ya, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, gitu kan? Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Malik, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Kemudian Ibni Malik, Ibni Nadr, Ibni Kinanah, Ibni Huzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nazar, Ibni Ma'din, Ibni Adnan. Itu nasab Nabi yang muttafaq alaih. Ya, adapun nasab setelah itu sampai Nabi Ibrahim itu adalah nasab yang muhtalaf fihi, yang diperselisihkan. Adapun yang mutafak indal mu'arrihin menurut pakar sejarah itu adalah sampai Adnan saja. Nasab Nabi yang disepakati sampai Adnan saja. Ya. Tayyib, karena udah isya, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.